بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رواية كنيزن سكين ابن عمر رضي الله عنهما gembugani lar benu safa Allah saking karone ibni lan Umar anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam gola halai ngucap ya kanjeng nabi al maitu wa'awabu fi gabrihi bimani halih utawi mait ikuden siksa ya mait ing dalam kuburane mayit kalawan barang kang den sambat opo alaihi ingatase mayit muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaq alaih wallahuma nahu lan kudutup kadue Bukhari lan Muslim utawi umpamane hadis Ibnu Umar anil muhirat tapi masakin kini ghirahim nasum badakan kudralanan kusubah rabbiallahu ta'ala anhu muganilar bendu safa Allah ta'ala halimahaluhur ya Allah anhu saking mugira ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ti kanjeng nabi urang kanjeng nabi Muhammad sallallahu saur anjeuna mayit disiksa di jero kuburanana. Nu jadi lantaran siksana maniha alaih nu dipake sasambat. Ku sasambatna keluarga, sasambatna pemajikan, sasambatna tetangga. Eta horenganan ngajadi siksa di luar kredit ya mah geus puguh bangsa kredit bunga bank eta geus jelas sama jelas bangsa bohong jung jajang ji di nagara samarukna teu bakal jadi bang baluh. Urang teh bakal paeh yakin jelas nyata jasa bakal paeh. Urang iman jasa di jero kubur teh aya azabul qabri. Aya soal munkar nakir. Kunaon urang leha-leha siga nu bakal moal terjadi. Tenang bangunna. Alah mah neangan dirang dangora. Malah mah susumputa. Hawa duit, hawa dunia, hawa kendaraan. Lah tekanya huan yeh ku pamajikan, ku anak, ku dulur, ku tetangga. Sama rukna Allah tenyahun. Ngandalkeun kakanya hok manusa mah naon bedana jeung numpak motor. Lah lampu merah tinggal lampu merah ja polisi eueuh yeuh tabrak bae. Rambu-rambu los ja eueuh polisi satungtung sieuna ka polisi lain sadar hukum moal beres-beres. Tapi lamun urang sadar hukum marek aya rek eueuh polisina ieu mah rambu-rambu larangan ku urang dipatuhi aman. Kitu keneh urusan-urusan sara. Ieu lain lalagaan urang bakal paeh. Komo nu bangsa geus eueuh huntua. Moal kebal deui eta mah. Geus jadi orok deui huis eta geus moal kebal deui Rasulul maut ngaranna hiji huis dua umplak huntu tilu bongkok opat bobogaan teu hudang geus hirup ge teu berarti teh bah lah mendingan modar teh mogos kitu. Sebab pamajikan ge geus mbungeun sare asal geus teu hudang bae ge. Tuh. Lain seuri. Al-mayitu azabu fi qabrihi mayit bakal disiksa di jero kuburna ku sambatan-sambatan jelema nu sasambat. Allah Karim sing hade. Dina kitab Qurtubi pan dijelaskeun engke urang bakal ditanya jawabanana ku amal-amal urang nu kuari ku urang dipigawe. Almar'u ma'aman ahabba. Urang bakal ditanya ngajawabna ku nu ku urang dipake karesep. Urang resep maca Quran teh asing deui tengah jawabanana. Urang resep maca shalawat geus cukup. Man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma kiblatuka yeuh malaikatku keukeuh Muhammad. Wih, cek malaikat kiamat sih. Muhammad aing geus jawaban nama. Muhammad mana sih ya? Muhammad tukang lauk. Aduh, malaikat nyiksa. Boro-boro ka Kanjeng Nabi. Ka Tuan Syabdul Qadir bae ge atuh geus aman. Man rabbuka Abdul Qadir? Wa man nabiyuka Abdul Qadir? Wa ma kiblatuka? Abdul Qadir. Aman. Ya Allah. Sebabnya naresepna ka dinya. Man rabbuka? Balak genep. Selesai. Cek malaikat nakir. Geus ulah ditanya terus ulah. Cukup hiji bae ge geus cukup. Geus bodem. Cukup. Wa ma kita buka Golkar. Cilaka. Geus ulah pati hobi teuing ngari di partai urang cilaka. Jasang ke di jero kuburanana lantaran partai-partai nu ayeuna teh jahat lain deuk ngabangun bangsa jeung negara deuk ngabangun beuteungna supaya buncir buktina ngaran mah Lutfi nyahasan deui tuh kan masyaallah Anas pada terawih hadis An Anas ibni Abdillah ngan untung ieu mah Anas Purbaningrum. Aduh Karim, masyaallah deuk kumaha deui. Di zaman almarhum Zainuddin MZ kadenge keneh ku urang hati-hati yang namanya pake dindinan. Nazaruddin Zainuddin. Encaknya na aing berarti. Tapi eueuh fudol eueuh. Sagedeung deui hayang keke. Tair ka rumah atuh urang nuturkeun di mana atuh ayeuna cicing urang. Janu ditaluturkeun lagi kalar itu daripada mang-mang geus urang ulah milu. Moal rugi negara urang teu milih. Ku sabab urang teu milih moal rugi bahkan salamet urang fid dunya wal akhirah. Ih, ya de ulalala ora eta milih teh ya. Pernyataan bayinah dakwa bibayinatin dakwa make sumpah make pernyataan kuat urang ke di akhirat dibukti-buktikeun nu nyolok Golkar nu nyolok P3 nu nyolok PDI nu nyolok PKB nah ieu bayinah na aya urut paku di dieu jempol laju make mangsi pan di mangsia ieu sing hade alasanana sing tepat urang teu boga alasan maning salaman geus cenah nagara kumaha dipilih ku urang acak-acakan we nagara lamun encan boga pilihan, lamun engke geus boga pilihan karak. Geus mulai kuari deuk diramping-rampingkeun deui. Sebab kuari dicecer melalui Partai Ambalaya Reformasi bergerak, ternyata makin aut-autan. Kuari teh keur sakarat Indonesia teh, keur diimpus ngap-ngap. Ieu teh perlu penanganan anu intensif. Sementara urang sebagai dokter, nu kos karari ya dokterna ieu. Anu jadi dokterna teh ya, baheula teh ya, boga masterna teh ya, meunang nyogok. Ketika dibere jarum titah nyuntik, puguh nyeri da nyeri huntu, obat geuri beuteung. Hai nah, teu beres sih ya, urusanana. Untu mah tetep bae nyeri, beuteung nu diurus. Hai. Nah, deuk gaberesan nagara. Aduh, masyaallah. Neuleuh bakal disiksa ulah-ulah kunu gede. Salah nu nyata-nyata cacakan urusan-urusan niha aleh. Jadi siksa. Ieu teh ya, lamun amanat, lamun wasiat, lamun teu wasiat mah henteu. Ceng gadar ye, Abah ye geus lain darasan. Heula naon, Mbah? Amanat mun Abah maot, aceng gugulingannya. Cerik teu serem lamun eunu cerik. Ka pamajikan emak ka mana emak? Itu ayat eta ka dieu, aya naon? Mun aing paes sia cerik geus amanat atuh teh cerik. Mantak di kampung Melayu mah di sewan mah mun cina paeh eta nyana mah amanat titah ceurik dibayar urang. Tanya ge ka urang kampung Melayu, tanya ge kuari ge aya urang kampung Melayu di dieu malah mah nyana tanu sok dibayarna ge. Aduh cina mah kos kitu teh cina kampung. Masyaallah karimun wasiat. Mun teu wasiat? Oh salah, jaga selain-lainna deui. Oh hubungan. Oh hubungan atuh lantaran iza matab nu Adam in qata'a amalu. Geus eta wasiat. Almanal ijmal utawi kilaiki kumada kang bangsa ijmal almaitu yu'adzabu fi gabrihi utawi mayit ikuden siksa ya mayit ing dalam kuburan ini mayit bisa babi bukai ahli-ahli kalawan sebab nangis se ahli ini mayit alaihi ingatese mayit anak pemajikan nyengcerikan mayit geh iza awsahum bidzalik tetkala ngawasiati ya mayit ing ahli kalawan mangkono buka lamun nyana wasiat wakad kanal isaw bizalika min awaidil jahiliyah dan teman-teman ana apa ngawasiatkan bizalika kalawan mangkono buka ikut peta saking pirang-pirang kebiasaan kaum jahiliyah allati hadamahal islam kang uis ngagulingkeun ngancurkeun ngarubuhkeun na ing awaidil jahiliyah opo agama Islam geus loba nu dileungitkeun adat-adat jahiliyah ketika datang Islam terus datanglah ka Indonesia alhamdulillah adat-adat jahiliyah nu baheula di mana-mana hajatan baheula masuk makes tasan alhamdulillah datang ka kuari seuri sia bangun terus keneh tuh ieu adat jahiliyah eta jahiliyah eta masyaallah karena naona kos asa-asa deuk perang make petasan tuh kan eta adat jahiliyah di mana-mana deuk hajat rada lain deui bangunna ieu cuaca gegeraan mana botol botol ka dieu botol ayo asupkeun ka dieu takarangka ayun ayun ayun ngayun ngayun botol sempak awewe di kaluhur kentengkeun naon hubunganana hujan jeung sempak naon hubunganana coba hayu coba aneh aja sempak di kaluhur kentengkeun Masya Allah, mending anu geus bersih. Anu geus dangkal teh ya. Koneng lain beureum lain. Eta adat jahiliyah eta kos kitu. Dipake keneh di sepatan Cikupa. Iwal ti di pasar Kemis bae. Anu leuwih banget. Eta adat jahiliyah raraon eta kos karana itu. Halu di ayun-ayun. Make ancak. Kuih 12 rupa, minimal 7 rupa. Kohroko 7, terutama lisong, imamna. Make ancak, ditenden, ditangkal kayu gede. Diintip ku budak angon. Lepas anu nendena, budak angon gadinya. Mantep ngerokoknya, na. Isuk diteang deh, tuh, beak kan, tuh. Iya jin beki ngarokok berarti orang jin budak angon. Tahu ke situ kulo ngaroplo eta. Ya Allah. Lah loba keneh adat-adat jahiliyah ye. Nu kudu dibasmi sebenarnya wa ku ari. Gusti Allah. Paman usah maka uti sabam manik wasiat yang man biayab kia bayab ku alih biayab ku alih. Kalawan yang tadentang isi apa alih yang seman wasiat supaya dicengcerikan. Painahu maka satu neman wasiatnya yu'adzabu iku bakal dan siksa siman bimujarradil isu alih kalawan malu ngawasiat kenalehi ngatasi ayubka atawa buka wasiat kos gitu cilaka bainin tufila amru maka lamundin kitu anu tiden kukut dan turut apa amruh perintah neman wabakaula narangis ya ahlu uziba maka dan siksa yang man-man mayit alal amrin ingatasi perkara roro hiji al-iyoso inga wasiatkin siksa wasiatna ya naum paluhu karena satuhuni ya iyoso iku pagawean uang-uang mayit wanyaha lengkap tingdonnya sasambat bisa babi amrihi kalawan sebab parentahanan si manciw gula mentak wasiat nak terjadi ngukarar itu dari siaka dia enakan bah abah ngeselain darasa abah wasiat pun abah paehnya iring ku ben abah meresep jasa kabin iringkan ke kuburan gonjreng-gonjreng eta teh sah wasiat abah malamun pae kubur bae di dieu di dapur handapun meja paranti siada laharnya emang kurang bae abah sieun di ditu sorangan bae di dieu mah pan aya sia cek nyana mah naon meureun di kuburan ih atuh tetep bae. Insyaallah ku ari mah kuburan geus dikapling-kapling. Di Karawang geus aya nu 10 juta, 100 juta, 1 miliar kuburan dikapling-kapling. Nu 1 miliar mata. Malaikat nage deuk nanya nage sopan. Lantaran mahal kuburanana. Permisi. Oh iya ya, saya ini malaikat munkar nakir. Mau nanya udah siap apa belum? Balah manusia miliar teu kudu ditanya deui main genjreng wae. Duh, Gusti Allah. Amai iwalam si anak pendet gara warawasiat apa almayitu mayit bi ayyuna alih kalawan nyenta dan sama tau paling nyenta semai pala yu azab maka ora dan siksa ya mah. Anapun jelema teu wasiat mah mayit teu wasiat keur hirupna barang maot pamajikan ceurik anak ceurik bahkan kekesehan ceurik da pohara tetep teu disiksa mayit bini hati ahli aleh kalawan sasambat ahli mayit ingat desa mayit teu Allah Ta'ala ngadaw Allah Ta'ala ing ayat wala taziru waziratu wizra ukhra wallaha lam bimradi lan ora nanggung opo waziratun kang nanggung dosa wizra ukhra ing dosa kang wawan atahlilul labzi wallahu a'lam bisawab.